Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم wa syarul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar a'adani Allahu wa iyyakum minan nar ma'asyiral ikhwah a'azzani Allahu wa iyyakum. Hadirin yang kami muliakan, melanjutkan pembahasan kitab Taisirul Alam pada kesempatan malam ini, fa insyaallah kita akan membaca hadis yang terakhir dalam bab zakat mal, yaitu hadis yang ke-176. Sebuah hadis yang cukup panjang, diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Zaid bin Asim radhiyallahu anhu qal. Beliau radhiyallahu anhu mengatakan, lamma afa Allahu ala rasulih sallallahu alaihi wasallam yauma Hunain. Kata beliau, tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan harta ghanimah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perang Hunain, qasama fin nasi wa fil muallafati qulubuhum, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membagikan harta ghanimah tersebut kepada orang-orang dan para mu'allaf. Walam yu'atil ansara syai'an, dan beliau tidak memberikan harta ghanimah tersebut sedikit pun kepada orang-orang ansar. Faka'annahum wajadu fi anfusihim, maka seolah-olah kaum ansar tersebut mendapatkan sesuatu yang mengganjal dalam jiwa-jiwa mereka. Artinya mereka sempat merasa sedih dan kecewa dengan keputusan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idlam yusibhum ma asaban nas, karena mereka tidak mendapatkan harta ghanimah sebagaimana yang didapatkan oleh orang-orang. Fa khatabahum, maka beliau sallallahu alaihi wasallam menyampaikan khutbah kepada orang-orang Ansar. Faqal, beliau pun mengatakan, ya ma'asyaral Ansar, alam ajidkum dhullalan fahadakumullahu bi. Wahai segenap orang-orang Ansar, bukankah aku dahulu mendapatkan kalian dhullalan, dalam keadaan sebagai orang-orang yang sesat. Fahadakumullahu bi, kemudian Allah memberikan petunjuk kepada kalian melalui aku. Wa kuntum mutafarriqina fa'allafakumullahu bi, dan dahulu kalian saling berselisih, kemudian Allah Subhanahu wa taala mempersatukan kalian melalui aku. Wa'alatan fa'ghnakumullahu bi, dan dahulu kalian orang-orang yang fakir, orang-orang yang miskin, kemudian Allah memberikan kecukupan kepada kalian melalui aku. Kullama qala syai'an qalu Allahu wa rasuluhu aman. Setiap kali beliau sallallahu alaihi wasallam menyampaikan suatu perkara, mereka pun mengatakan Allahu wa rasuluhu aman. Allah dan Rasulnya lebih besar anugerahnya. Qala ma yamna'ukum an tujibu Rasulullah. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada mereka, lalu apa yang menghalangi kalian untuk menyambut panggilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qalu Allahu wa rasuluhu aman. Mereka kembali mengatakan Allah dan Rasulnya aman, lebih besar anugerahnya. Qala, maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, lau syi'tum lakultum ji'tana bikada wa kada. Kalau seandainya kalian ingin, maka kalian silahkan mengatakan ji'tana bikada wa kada. Datangkanlah olehmu untuk kami bikada wa kada, demikian dan demikian. Artinya Nabi alaihi wasallam mempersilahkan kepada mereka untuk menyampaikan keinginan mereka. Ala taradawna an yadhhaba an-nasu bisyati wal ba'ir wa tadhhabuna bi rasulillah ila rihalikum. Tidakkah kalian ridha orang-orang pergi dengan membawa kambing dan unta, sementara kalian pergi dengan membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke rumah-rumah kalian? Laulal hijrah lakuntum ra'an minal ansar. Kalau bukan karena hijrah, pasti aku termasuk bagian dari orang-orang Ansar. Walau salaka nasu wadiyan wa syi'ban, la salaktu wadiyal ansar wa syi'baha. Seandainya orang-orang melewati sebuah lembah dan perbukitan, niscaya aku akan melewati lembah dan perbukitannya orang-orang Ansar. Al-Ansaru syi'arun wan nasu disar. Orang-orang Ansar adalah pakaian dalam. Wan nasu disar, sementara orang-orang selain mereka adalah pakaian luar. Beliau hendak menggambarkan kepada kita betapa orang-orang Ansar sangat dekat dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai diibaratkan seperti pakaian dalam. Innakum satalqauna ba'di atharatan. Sungguhnya kalian akan menjumpai setelahku atharatan, berbagai kedzaliman. Fasbiru hatta talqauni 'alal haud. Maka bersabarlah kalian sampai kalian bertemu dengan aku di telaga Al-Haud. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang cukup panjang ini mengisahkan kepada kita tentang sebuah peristiwa yang dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya dalam perang Hunain. Sebuah perang yang terjadi pada tahun 8 Hijriah. Dan saat itu para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in mendapatkan harta ghanimah yang sangat banyak. Harta ghanimah yang sangat melimpah. Sampai-sampai disebutkan oleh sebagian ulama bahwa harta ghanimahnya itu ada puluhan ribu kambing dan unta. Sangat banyak sekali harta ghanimah yang mereka dapatkan dalam peperangan tersebut. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan harta ghanimah tadi kepada sebagian tokoh orang-orang musyrik yang baru saja masuk Islam. Dan di antara mereka adalah Abu Sufyan. Ya, kita tahu Abu Sufyan masuk Islam ketika peristiwa Fathu Makkah. Demikian pula Al-Aqra bin Habis. Dan Nabi alaihi wasallam memberikan 100 ekor unta kepada Al-Aqra bin Habis. Bisa kita bayangkan, sangat banyak sekali pemberian beliau sallallahu alaihi wasallam kepada Al-Aqra bin Habis. Kalau dinominalkan sudah berapa ratus juta yang diberikan kepadanya. Nah, tujuan beliau sallallahu alaihi wasallam adalah agar mereka semakin kuat keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan bisa istiqomah di atas agama Islam. Sedangkan orang-orang Ansor, mereka sama sekali tidak mendapatkan harta ghanimah dalam peperangan tersebut. Padahal mereka ikut dalam perang Hunain. Maka kaum Ansor sempat merasa sedih dan kecewa dengan keputusan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Satu hal yang sangat wajar, karena sahabat adalah manusia biasa. Mereka juga punya rasa cinta kepada harta. Apalagi harta tersebut diperoleh dengan jerih payah mereka sendiri. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berusaha untuk menghibur mereka. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan nikmat-nikmat yang ada pada mereka. Alam ajibkum dulalan fahadakumullahu bi wa kuntum mutafarikina fa'allafakumullahu bi wa'alatan fa'aghnakumullahu bi. Bukankah dahulu aku menjumpai kalian dalam keadaan sebagai orang-orang yang sesat, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kalian melalui aku. Nikmat hidayah, nikmat yang paling mulia secara mutlak, nikmat Islam. Nabi ingatkan kepada mereka, bukankah dahulu kalian saling berselisih, kemudian Allah Subhanahu wa taala mempersatukan kalian melalui aku. Nikmat ukhuwah Islamiyah, nikmat yang sangat besar, nikmat yang sangat agung. Dan dahulu kalian miskin atau fakir, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kecukupan kepada kalian. Nabi alaihi wasallam menyampaikan sekian banyak nikmat yang mereka miliki, dan semua itu jauh lebih besar nilainya daripada harta ghanimah. Sehingga orang-orang Ansor mereka hanya terdiam ketika mendengar hal tersebut. Mereka hanya mengatakan, Allahu wa rasuluhu aman. Allah dan Rasulnya lebih besar anugerahnya. Kemudian dijelaskan oleh para ulama, kenapa Nabi SAW tidak memberikan harta ghanimah kepada mereka sama sekali? Karena orang-orang Ansar tersebut sudah memiliki keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kekhawatiran sama sekali mereka akan meninggalkan agama Islam atau mereka akan murtad. Sama saja apakah mereka dikasih harta ghanimah atau tidak, mereka insyaallah tetap memiliki keimanan yang kuat dan tidak ada kekhawatiran sama sekali akan meninggalkan agama Islam. Lain halnya dengan para mu'alaf tadi, Abu Sufyan, Al-Qara bin Habis dan yang lainnya. Mereka baru saja memeluk agama Islam sehingga diberi harta ghanimah yang sangat banyak oleh Nabi SAW agar mereka semakin cinta kepada agama Islam dan tetap bisa istiqomah sampai akhir hayat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dari kisah ini kita bisa memetik beberapa faedah penting. Di antaranya yang pertama, i'ta'ul mu'allaf qulubuhum minal ghanimah. Faedah yang pertama, kata beliau rahimahullah, dianjurkannya memberikan harta ghanimah kepada para mu'allaf. Tentang definisi para mu'allaf telah kita sampaikan tadi, yaitu orang-orang yang baru saja masuk Islam. Maka mereka dikasih harta ghanimah dengan harapan akan semakin bertambah kuat keimanan mereka dan bisa istiqomah sebagaimana dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kisah ini. Dan para mu'allaf juga termasuk 8 golongan yang berhak untuk mendapatkan zakat mal. Inilah sebabnya kenapa penulis rahimahullah mencantumkan hadis ini dalam pembahasan zakat mal. Para mu'allaf termasuk orang-orang yang berhak untuk mendapatkan zakat mal. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan hal tersebut dalam surat At-Taubah ayat 60, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab ila akhiril ayah. Kemudian faedah yang kedua, kata beliau, jawazu hirmani man wasiqa bidinih. Bolehnya tidak memberikan harta ghanimah kepada seseorang yang kuat agamanya. Taba'an lil maslahatil 'amah, demi untuk meraih kemaslahatan yang lebih umum. Sebagaimana dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini. Beliau tidak memberikan harta ghanimah sama sekali kepada kaum Anshar. Kenapa? Karena mereka memiliki keimanan yang kuat dan tidak ada khawatiran akan meninggalkan agama Islam. Dan ini kembali kepada kebijakan penguasa kaum muslimin tentang ta'yinnya, tentang penentuan individunya, siapa yang berhak untuk mendapatkan harta ghanimah, kemudian terkait dengan kuantitasnya, seberapa besar harta ghanimah yang akan diberikan kepada mereka. Ini semua kembali kepada kebijakan penguasa kaum muslimin. Kemudian faedah berikutnya, tidak semua kita baca karena cukup banyak faedah yang beliau sebutkan dalam kitab ini. Faedah berikutnya, kata beliau rahimahullah, kaunun Nabi sallallahu alaihi wasallam rahmatan wa barakatan alal ummah, la siyamal ansar. Kasih sayang dan kebaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umat Islam, la siyamal ansar, terutama orang-orang Ansar. Dalam kisah ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai perantara atau wasilah sampainya berbagai nikmat yang sangat besar kepada orang-orang Ansar. Nikmat hidayah, nikmat Islam, nikmat ukhuwah Islamiyah. Nabi alaihissalatu wassalam yang mempersatukan mereka. Padahal mereka sudah sekian lama terlibat dalam peperangan yang sangat sengit. Itu terjadi selama bertahun-tahun. Nabi alaihissalatu wassalam masuk ke kota Madinah, kemudian mempersaudarakan mereka. Mereka berasal dari suku Aus, Khazraj, dan yang lainnya. Sehingga nikmat tersebut terabadikan di dalam Al-Quran sebagai ibroh untuk kita semua betapa ukhuwah Islamiyah adalah nikmat yang sangat besar, nikmat yang sangat agung. Kemudian faedah berikutnya, malil ansar radhiyallahu anhum min fadlil iman wa nusrah lillahi wa rasulihi. Hadis ini menunjukkan keutamaan orang-orang Ansar yang berupa keimanan dan pertolongan mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala serta rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Mereka memiliki fadhail, memiliki keutamaan yang sangat banyak. Di antaranya adalah apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Laulal hijrah lakuntum ra'an minal ansar." Kalau bukan karena hijrah, pasti aku akan menjadi bagian dari orang-orang Ansar. "Walau salakan nas wadiyan wa syi'ban, la salaktu wadiyal ansar wa syi'bah." Seandainya orang-orang melewati sebuah lembah dan perbukitan, pasti aku akan melewati lembah dan perbukitannya orang-orang Ansar. Al-Ansaru syi'arun wan nasu dizar. Kaum Ansar adalah pakaian dalam, sementara selain mereka adalah pakaian luar. Ini menunjukkan keutamaan mereka radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian faedah berikutnya, alamatun min alamatin nubuwah. Di sini menunjukkan adanya salah satu tanda dari tanda-tanda kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa inna ma dzakarahu mimma sayaqa'u 'alal ansar. Karena apa yang beliau sampaikan dalam hadis ini benar-benar terjadi pada kaum Ansar. Beliau menyampaikan bahwa kelak akan ada kedzaliman terhadap kalian. Dalam arti akan ada penguasa yang zalim di tengah-tengah kalian. Dan itu benar-benar terjadi. Innakum satalqauna ba'di atharatan, kata beliau. Sungguh kalian akan menjumpai kedzaliman sepeninggalku. Dan benar adanya seperti itu. Sesuai dengan realita yang ada. Ada penguasa bengis yang berbuat zalim terhadap orang-orang Ansar. Kemudian faedah berikutnya dan yang terakhir, an-nasabral jamil alal masaib, bahwa kesabaran yang baik dalam menghadapi berbagai musibah duniawi, terutama dalam menghadapi kedzaliman seorang penguasa, min asbabi wurudil haudhi ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk sebab seorang hamba akan melewati telaga al-haud bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kesabaran dalam menghadapi berbagai musibah duniawi, terutama kesabaran ketika menghadapi atau menyikapi penguasa yang zalim. Selama dia seorang muslim, maka tidak boleh melakukan pemberontakan terhadapnya. Dan telaga al-haud adalah telaga yang penuh dengan berbagai keistimewaan. Telaga yang warnanya lebih putih daripada susu. Rasanya lebih manis daripada madu. Baunya lebih wangi daripada minyak misk. Dan gelasnya sejumlah bintang-bintang di atas langit. Seseorang yang meminum airnya, maka tidak akan haus untuk selama-lamanya. Telaga haud yang penuh dengan keistimewaan. Demikian yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan masuk kepada bab yang lainnya, yaitu bab tentang zakat fitri. Bi'idznillahi ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.